بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها إخواني في الدين وأخواتي في الله معاشر المسلمين والمسلمة رحمني ورحمكم الله. Kita langsung melanjutkan pembahasan kitab Minhaj Al-Firqatul Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, masih dalam pembahasan tentang anwa syu'abil iman, macam-macam dari cabang-cabang iman. Sebagaimana telah kita terangkan bahwa percabangan dari keimanan tersebut mencakup amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan poin terakhir yang masuk dalam cakupan amalan anggota badan, di antaranya adalah ma yata'allaqu bil 'ammah, yang berkaitan dengan hal yang bersifat umum. Poin yang pertama dari cakupan amalan anggota badan berkaitan dengan pribadi, yang pertama, kemudian berkaitan dengan atsba', para pengikut, dan berikutnya Syekh menyebutkan berkaitan dengan hal yang bersifat umum. Dan ini ada 17 poin. Di antaranya adalah al-qiyam bil imarati ma'al adl, melaksanakan kepemimpinan yang disertai sikap keadilan. Tentunya al-imarah, kepemimpinan, adalah suatu hal yang mencakup keumuman manusia. Demikian pula wa mutaba'atul jama'ah, mengikuti al-jama'ah, jama'atul muslimin. Wa ta'ati ulil amr, dan mentaati waliul amr, pemerintah. Wal islah bainan nas, mendamaikan antara manusia. Ini hal yang bersifat umum. Ketika terjadi pertikaian, terjadi permusuhan, terjadi perselisihan antara pihak-pihak muslimin, maka hendaknya didamaikan. sebagaimana bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Wa yadkhulu fihi, dan masuk dalam kategori ini qitalul khawarij wal bughah, memerangi kaum khawarij, kaum pemberontak, kaum teroris, wal bughah, dan para pelaku kejahatan, para pemberontak. Al-Khawarij di sini disebutkan dalam catatan kaki, humul ladina yukaffiruna al-muslim birtikabil kabair, adalah orang-orang yang memiliki akidah mengkafirkan muslimin disebabkan perbuatan dosa-dosa besar. Namun sebagaimana yang telah sering kita terangkan, bahwa prinsip besar dan penyimpangan terbesar dari kaum Khawarij itu berporos kepada tiga perkara. Yang pertama, takfir ahlil kabair, mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan yang kedua, istihlal dima'il muslimin, menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Dan yang ketiga, al-khuruj ala wulatil umur, memberontak kepada penguasa, kepada pemerintah. Demikian pula masuk di dalamnya al-mu'awanah alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, bantu membantu di atas kebaikan dan takwa. Masuk dalam kategori ini wa yadkhulu fihi al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Wa iqamatul hudud, dan menegakkan hukum-hukum had. Demikian pula wal jihad, masuk dalam kategori berkaitan dengan perkara umum. Wa minhu, masuk dalam pembahasan al jihad adalah al murabathah. Al murabathah yakni ribat, berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin, yang tidak tersamarkan bagi kita keutamaan berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin dari fadilahnya. Demikian pula wa ada'ul amanah, menunaikan amanah dalam jihad. Seorang yang mukhlis dalam jihadnya, yang mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, dia tidak terlalu peduli dan memperhitungkan di bagian mana dia ditempatkan. Kalau dia ditempatkan di bagian depan sebagai pasukan pemukul, maka dia menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya. Jika dia berada di tengah-tengah, maka ia menunaikan tugasnya sesuai dengan amanah yang diembannya. Jika dia berada paling belakang, mungkin sekedar menyiapkan logistik. Naam, atau membantu mereka-mereka yang terluka dan yang semisalnya. Addal amanah, dia menunaikan amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Wa minhu ada'ul khumus, dan termasuk pula dalam pembahasan al-jihad fi sabilillah, menunaikan al-khumus, seperlima bagian dari harta rampasan perang. Wal qarab ma'a wafa'ihi, demikian pula meminjam disertai dengan upaya untuk mengembalikan sesuai dengan apa yang dipinjam. Ini maslahat umum. Wa ikramul jar, memuliakan tetangga. Wa husnul muamalah, baik dalam bermuamalah. Wa yadkhulu fihi, masuk pula di dalamnya jam'ul mal min hillihi, mengumpulkan harta dari yang halal. Ini termasuk dari kategori cabang-cabang keimanan seluruhnya. Karena manusia akan menjumpai suatu zaman di mana mereka tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Mereka sudah tidak peduli. Bahkan terkadang mereka untuk tujuan itu menghalalkan segala cara. Tujuan menghalalkan segala cara. Demikian pula kata Syekh, dan menginfakkannya pada haknya. Ini masuk dalam kategori cabang iman. Wa yadkhulu fihi, dan masuk pula di dalamnya tarkut tabdzir wal israf. Meninggalkan perbuatan mubazir dan pemborosan. Termasuk pula menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, menahan gangguan dari manusia, meninggalkan perbuatan yang sia-sia, dan yang paling terakhir adalah imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini yang di awal mula pembahasan ketika Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa iman, al-imanu bid'un wa situna syu'bah. Dalam lafaz yang lain disebutkan bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Maka yang paling afdal, yang paling tinggi nilai kedudukannya adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Dan yang paling rendah dari cabang iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu adalah cabang dari iman. Kemudian Syekh menyebutkan dari alinea terakhir dalam pembahasan ini, wa hadzal hadis al mutaqaddim, hadis yang sudah berlalu, menunjukkan bahwa tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, a'la maratibil iman wa afdaliha. A'la maratibil iman wa afdaluha. Tingkatan iman yang paling tinggi dan paling utama. Oleh karena itu, hendaknya para da'i mereka memulai dengan yang paling tinggi kemudian yang rendah. Memulai dari asas pondasi sebelum membangun. Dan memulai dengan yang lebih penting atau yang terpenting, baru kemudian yang penting berikutnya. Yakni yang beliau maksudkan dengan al-a'la, yang paling tinggi sebelum yang rendah, asas sebelum membangun, dan yang paling tinggi sebelum yang di bawah, yang beliau maksudkan adalah tauhid. At-tauhid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dakwah beliau dalam kurun 23 tahun lamanya itu semua dimakmurkan dengan dakwah kepada tauhid. Jangan beranggapan dan jangan berpemahaman bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tauhid hanya terbatas kepada ketika beliau berada di kota Makkah, dalam fase Makkah. La. Naam. Kita katakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dalam perjalanan dakwah di kota Makkah 10 tahun lamanya, Allah Azza wa Jalla menetapkan untuk beliau untuk benar-benar menguatkan dan mengokohkan pondasi at-tauhid 10 tahun lamanya. Murni yang menjadi seruan dakwah Nabi adalah na'am, mengajak kepada tauhid dan memperingatkan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Tetapi lihatlah Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, sudah berlalu dan melewati fase Makkah. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di sana sudah terbentuk Daulatul Islamiyah, negeri Islam Madinah, sudah kuat posisi muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para duat, para dai ke berbagai penjuru negeri. Ternyata subhanallah, yang menjadi pesan paling utama dan terutama serta yang pertama yang beliau pesankan kepada para dai-nya adalah masalah tauhid. Lihatlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Mu'ad ibn Jabal, demikian pula Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, ketika beliau menyatakan, innaka ta'ti qauman ahla kitabin, engkau wahai Mu'ad akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Ini tatkala Rasulullah mengutus beliau ke negeri Yaman, maka Rasulullah menyatakan, falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyu wahidullah, maka jadikanlah yang pertama kamu dakwahkan, kamu serukan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah, dan dalam riwayat yang lain disebutkan agar mereka mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana pula barakallahu fikum, Nabi di akhir hayat beliau dalam kondisi sudah mengalami sakit yang sangat parah, yang sampai beliau pingsan. Naam, maka yang keluar dari lisan Nabi yang suci adalah la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah bagi kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini tauhid. Pingsan Rasulullah. Tatkala beliau tersadar, maka yang beliau ucapkan kembali adalah la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, diulang sampai 3 kali alaihi salatu wassalam. Sehingga barakallahu fikum, hendaknya bagi para duat, bagi para dai, mereka tidak pernah berhenti mengajak muslimin, memperingatkan kaum muslimin akan bahaya syirik, menjelaskan kepada mereka tentang tauhid. Tidak kemudian muncul bahasa-bahasa, untuk apa urusan tauhid? Dari dulu tauhid sudah puluhan tahun sampai sekarang masih tauhid. Bukankah kaum muslimin faham siapa Tuhan mereka? Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadah. Mereka rajin pergi salat ke masjid berjamaah. Ya barakallahu fiik. Selama di muka bumi ini masih tersebar kesyirikan kepada Allah, maka selama itu pula tidak boleh berhenti pada duat. Naam. Dalam mendakwahkan tauhid, dalam menjelaskan tauhid. Dan bahkan anggap misalnya seluruh umat manusia telah bertauhid menjadi muslimin, maka bukan berarti akan terhenti pula dakwah kepada tauhid. Perlu terus dijelaskan. Naam, diterangkan. Jangan sampai ternyata modal yang sudah ada, mereka sudah menjadi muslim mengucapkan 2 kalimat syahadah, ternyata karena kejahilan-kejahilan mereka, terjatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah, mereka ternyata telah membatalkan tauhidnya dalam keadaan mereka tidak sadar dan tidak tahu bahwa mereka telah membatalkan tauhid dan ucapan kalimat syahadat mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan Syekh menyatakan li'anna tauhida huwa alladhi jama'a al-ummah al-arabiyyah wal-ajamiyyah 'ala al-islam. Karena tauhid dialah yang mengumpulkan dan mempersatukan umat, baik yang Arabiyah maupun yang Ajamiyah, yang Arab maupun yang non-Arab. Mereka dikumpulkan di atas Islam. Dan ini yang kita kenal. Islam yang telah mengumpulkan kita. Islam yang dibawa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala mengutus beliau di Jaziratul Arabiyah pertama kali, lalu kemudian menyebar ke segenap penjuru negeri. Ini Islam yang telah mempersatukan kita. Dan tidak ada bagi kita Islam-Islam yang lain, baik itu Islam Eropa, Islam Amerika, atau Islam Nusantara, tidak ada. Islam itulah yang telah mempersatukan antara Al-Arabiyah wal-Ajamiyah. Kemudian kata beliau, wa kawwana minhumud daulah muslimah daulatut tauhid. Dan terbentuklah darinya di atas dasar dan karena pengaruh tauhid, terbentuklah daulah muslimah daulatu at-tauhid. Yakin dengan janji Allah tabaraka wa ta'ala, bagi mereka-mereka yang mendambakan, bahkan mereka selalu berupaya menyuarakan khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah, negeri Islam, negeri Islam, negeri Islam. Nah, yakin kepada janji Allah tabaraka wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Ketika hamba-hamba Allah mentauhidkan Allah, ya Allah sebutkan dalam ayatnya, na'am ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka menyembahku semata dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan al-khilafah, kepemimpinan, kekuasaan kepada mereka mau atau tidak mau. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan mewujudkannya. Namun tatkala kemudian hanya menjadi simbol dan slogan-slogan saja, khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah, tetapi dia mengabaikan prinsip yang paling penting dan pondasi yang paling dasar sebelum ia membangun bangunan di atasnya, maka jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak, bahkan jangan pernah mimpi untuk mendapatkan khilafah Islamiyah ketika kita tidak menunaikan apa yang menjadi persyaratan Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya, asbab hudusil masaib wa izalat wa izalatwa. Sebab-sebab terjadinya bencana dan malapetaka serta cara untuk menghilangkannya. Kata Syekh rahimahullahu taala, Al-Qur'anul Karim telah menyebutkan sebab-sebab turunnya bencana dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bencana itu dari hambanya. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. hal itu. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nikmat yang telah ia berikan kepada satu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Dalam surah Al-Anfal ayat 53. Ayat yang lain Allah katakan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Ayat yang lain Allah katakan, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka, menimpakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka amalkan, agar mereka mau kembali. Ar-Rum ayat 41. Ayat yang berikutnya Allah katakan, وَضَرَبَ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah memberikan sebuah permisalan tentang satu negeri yang sebelumnya aman sentosa. Datang kepadanya rizki melimpah dari semua tempat. Lalu negeri itu penduduknya kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Maka Syekh menyatakan, inna hadhil ayat al-karimah, sesungguhnya ayat-ayat yang mulia ini tufiduna, memberikan faedah dan pelajaran penting bagi kita. Annallaha ta'ala adilun wa hakim. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha bijaksana. Fahami? Semua yang ada dalam hukum Allah, ketentuan-ketentuannya, af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah dibangun di atas keadilan dan hikmah. Dibangun di atas keadilan dan hikmah. Kemudian Syekh menyatakan, wa annahu lam yunzilil bala ala qaumin, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan bencana, musibah, malapetaka atas satu kaum illa bisababi isyanihim lillah, kecuali karena sebab kemaksiatan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka menyelisihi perintah-perintah Allah. Maka lihatlah dalam ayat-ayat yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mungkin merubah dan mengganti kenikmatan yang sudah ia berikan kepada seorang hamba, kecuali hamba itu sendiri yang telah merubahnya. Nah, lihat dan ingat kisah tiga orang yang Allah uji mereka dengan penyakit belang atau penyakit kusta, si botak dan si buta. Allah sudah karuniakan kepada mereka sekian banyak kenikmatan. Lalu ternyata ketika datang masa ujian, mereka kufur dengan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala dan angkuh di hadapan manusia, di hadapan hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ganti kembali Padahal apa yang dia dapatkan pun semata-mata karena karunia dari Allah Jalla fi'ula. Nah, jadi barakallahu fikum, tidaklah musibah datang menimpa kita kecuali disebabkan karena kesalahan-kesalahan kita, karena dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat. Terjadi kerusakan dan di lautan, terjadi musibah, bencana di darat dan di lautan, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, air meluap, itu semua disebabkan ulah dari tangan-tangan manusia. Ulah dari tangan-tangan manusia. Keangkuhan mereka kepada Allah, kesombongan mereka di hadapan syariat. Namun barakallahu fikum, Allahu Azza wa Jalla dengan hikmah kasih sayangnya, tidaklah kemudian setiap kita berbuat salah Allah menghukum kita. Nah, perhatikan ayat dalam surah Asy-Syura yang kita bacakan pada ayat ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Allah gambarkan pada ayat yang lain dalam surah Fatir ayat yang terakhir pada ayat yang ke-45, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia disebabkan apa yang mereka perbuat, setiap kali mereka berbuat Allah hukum mereka, setiap kali mereka berdosa Allah timpakan azab dan bencana, maka ma taraka ala dhahriha min dabba, Allah tidak akan mungkin membiarkan dan menyisakan di permukaan bumi ini satu binatang melata, kecuali semua pasti Allah musnahkan. Kita sudah tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Kalau sekiranya setiap kita berbuat dosa, kita berbuat salah, Allah menghukum, mengazab kita, menimpakan bencana kepada kita, tidak mungkin kita masih disebut di permukaan bumi ini. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah tunda untuk mereka azabnya. Allah tunda bagi mereka hukumannya kepada waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan pada ayat yang ketiga yang sudah kita bacakan tadi, ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di lautan, di daratan dan di lautan disebabkan ulah dari tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan kepada mereka sebagian. Perhatikan, liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, agar Allah rasakan kepada mereka, agar mereka merasakan hukuman Allah, ba'dalladhi amilu, sebagian dari apa yang mereka perbuat. Jadi bukan seluruhnya. Kalau sekiranya seluruh yang kita perbuat Allah hukum kita, Allah azab kita, tidak ada yang tersisa di permukaan bumi ini, tidak ada. Itu baru sebagian Allah berikan peringatan. Makanya di akhir ayat Allah katakan la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Allah memberikan kepada kita dengan rahmat dan kasih sayangnya kesempatan bertaubat, kesempatan bermuhasabah, menghitung dirinya, mengevaluasi. Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'un lail, dan Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Tidak Allah hukum kita dengan serta merta. Sebagaimana setiap kali muncul pengingkaran dari umat-umat sebelumnya kepada Rasul mereka, Allah binasakan mereka. Allah binasakan mereka. Nah, ketika sudah muncul kepada mereka, ditampakkan berbagai mukjizat yang mereka tuntut, dan mereka kemudian masih saja tidak mau tunduk di bawah kebesaran Allah dan di bawah bimbingan para rasulnya, maka Allah binasakan mereka. Tapi subhanallah, betapa besarnya kasih sayang Allah bagi umat ini. Bagi umat ini, ketika masyarakat jahiliyah dahulu selalu menuntut dan meminta kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk didatangkan kepada mereka mukjizat, ditampakkan bagi kepada mereka mukjizat, padahal berbagai bukti yang menunjukkan kebenaran risalah Nabi alaihi salatu wassalam sudah sedemikian banyak nampak di hadapan mereka. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, di hadapan mereka bulan terbelah. Mereka saksikan dengan mata kepala mereka, sepotong di sini, sepotong di sini, nampak bulan terbelah. Namun mereka semakin menuntut dan menuntut untuk diturunkan mukjizat, sebagaimana Allah berikan mukjizat berupa tongkat kepada Nabi Musa. Allah berikan mukjizat berupa unta betina kepada Nabi Saleh dan yang lainnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, memilih untuk kemudian bersabar menghadapi mereka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum umat ini dengan kebinasaan sebagaimana yang telah Allah timpakan kebinasaan kepada umat-umat yang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.